بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Telah lewat kepada kita pembahasan tentang taqdimun nafaqah ala shadaqah, yakni mendahulukan memberi nafkah kepada keluarga daripada mengeluarkan sedekah untuk orang lain. Dan telah disebutkan pula batas kemampuan memberikan nafkah sebagaimana telah lewat pembahasannya. Maka barakallahu fikum, hal ini merupakan bagian penting dalam kehidupan berumah tangga. Sebab diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa di antara afat di dalam an-nikah ada beberapa afat, penyakit-penyakit yang kadang muncul di dalam kehidupan pernikahan seorang. Ya. Dan dia sebutkan di antara afat penyakit-penyakit yang muncul di tengah pernikahan adalah al-kusur 'anil qiyam bi huquqin nisa was-sabri 'ala akhlaqihinna wa adza'ihinna. Ya. Yani sikap al-kusur, seorang suami mengurangi tanggung jawab dari hak-hak para istri dan tidak bersabar, kurangnya bersabar menghadapi akhlak yang ada pada mereka dari kekurangan-kekurangan mereka. Ya. Yang seperti ini, yakni al-qusur, tidak berusaha menunaikan dengan sempurna atau paling tidak dengan sungguh-sungguh hak-hak yang harus diberikan kepada para istri, yakni kurangnya sikap sabar menghadapi kekurangan mereka, kata Ibnu Qudamah, wa fi dzalik khatarun. Ini merupakan perkara yang cukup gawat, genting bagi kelanggengan sebuah rumah tangga. Bi anna rajula ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Karena seorang suami adalah penanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla atas orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Ini di antara afatun nikah. Yani afat yang ada di dalam pernikahan. Oleh karena itulah kami ingatkan atas hal ini untuk berusaha tidak mengurangi kewajiban kita untuk memberikan hak-hak kita kepada para istri-istri. Telah disebutkan kemarin bahwa di dalam nafkah itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan masing-masing orang, keadaannya berbeda sesuai dengan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sekarang masuk sebuah pembahasan penting. Hal yadkhulu fi dzalika ad-dawa' li ilajiha? Apakah termasuk dalam kategori memberi nafkah yang baik kepada keluarga adalah dalam hal ad-dawa', obat, atau hal yang untuk menyembuhkan penyakit yang dimiliki oleh keluarganya? Nah, maka disebutkan di sini wa rajih, na'am, yang rajih bahwasanya yang namanya keluarga termasuk dalam sisi kesehatan juga untuk diperhatikan. Secara umum firman Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalimat rizquhunna wa huwa syamil dzalik mencakup kategori dalam hal nafkah. Nah, bahkan yang namanya obat, apalagi saat kondisi keluarga sakit, ini merupakan perkara yang sangat-sangat dibutuhkan. Kadang kalau orang sedang sakit, makan tidak enak, tidur nggak nyenyak, tidur tidak nyenyak, ya. Pokoknya yang dia harapkan adalah kesembuhan. Yang dibayang-bayangkan ada obat yang bisa apa? Menyembuhkan. Maka dalam hal ini termasuk obat, ya, itu di saat istri sakit, keluarga sakit, suami berusaha untuk mencukupi, mengupayakan. Ya, ini sudah menjadi salah satu bagian penting dari hak-hak mereka yang harus diperhatikan. Jangan sampai istri sakit, padahal punya anak kecil, cari obat sendiri sana. Sudah keluar bawa anaknya sendiri, nyari obat sendiri. Ya, bagaimana? Seorang suami, seharusnya dia perhatikan. Perhatikan keadaan sang istri. Ya, alhamdulillah pada zaman yang mudah seperti ini, ada obat serbaguna. Ya, yang bisa disimpan setiap saat, disediakan di rumah terus menerus. Obat yang istilahnya adalah obat multiguna, ya. Banyak faedahnya. Sebutkan oleh Allah tentang madu, fihi syifa linnas, di dalam madu terdapat obat bagi manusia. Maka seorang suami hendaklah, ya, memperhatikan. Siapa tahu dengan tersedianya obat di rumah sebagai upaya pertama, pertama, ya. Iya. Dicoba dulu, mungkin itu bermanfaat. Iya. Ini diterangkan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekh Hasan Khan di dalam kitabnya Raudhatun Nadiyah jilid yang kedua. Ketika membawakan hadis khudzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah oleh kamu wahai Hindut istrinya Abu, yakni istri Abu Sofyan, apa yang mencukupimu untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf? Kata Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah, anna dzalik ghairu mukhtassah mukhtassun bi mujarradi ta'am wa syarab. Kalimat ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf itu bukan terbatas hanya makan dan minum. Bal ya'ummu jami'a ma yahtajubih. Bahkan mencakup hal-hal yang sifatnya umum yang dibutuhkan oleh keluarga. Iya. Fa yadkhulu tahtahu al-fudalat allati qad sarat bil istimrar al-ma'lufah. Termasuk kategori hal ini adalah hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh keluarga yang sifatnya terus-menerus dibutuhkan. Ya. Ya, seperti apa dicontohkan di sini, wa yadkhulu fiha al-adwiyah, termasuk juga apa? Obat-obatan. Jadi kalau keluarga sakit, anak istri sakit, hendaklah seorang suami memberikan rezeki untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Ini di antara poin penting dalam memperhatikan tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap keluarganya. Ya. Tentu dalam hal memperhatikan obat-obat yang dibenarkan oleh syariat, perkara-perkara tidak menyimpang dari syariat tentunya ya. Ya. Sebab banyak di tengah-tengah kaum muslimin ketika sang istri sakit, saya langsung mengambil kesimpulan, wah ini perlu didatangkan peramal, kahin. Karena sudah didatangkan ke dokter A, B, C, belum ketahuan penyakitnya. Nah ini merupakan tindakan yang keliru. Sebab Nabi SAW bersabda, man ata arrafan. Siapa yang datang kepada peramal, atau kahin, atau dukun, maka lam tuqbal fasa'alahu ansyai, bertanya kepadanya tentang suatu, lam tuqbalahu sholat arba'ina yawma, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini bayangkan rusaknya agama seorang. Iya, apalagi kadang para kahin menyuruh berbuat kesyirikan atau perkara yang kebid'ahan, na'udzubillah. Ini tentu bukan menambah sembuh, tapi menambah apa? Rusak agamanya. Ya, maka yang perlu diperhatikan adalah pengobatan-pengobatan yang syar'i, secara syariat dibolehkan, secara hukum tidak terlarang, ya, tidak berseberangan, bertentangan dengan syariat Islam, maka tentu itu yang diinginkan dalam hal ini. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya. Idza mana'aha haqqaha minan nafaqah wal kiswah. Bagaimana kalau keluarga atau istri ternyata tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh dari suami? Bagaimana jalan keluarnya? Suami kadang tidak mau memberi nafkah, bukan karena tidak ada, tapi memang terkenal orangnya sangat pelit, sangat bakhil misalkan kepada keluarganya. Maka oleh karena itu bagaimana cara mencari jalan keluar dari keadaan suami yang seperti ini? Ya, kalau qadarullah kita punya suami yang seperti itu bagaimana? Karena tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Telah disebutkan fi sahihain, hadis Bukhari Muslim dan Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah, anna hindan imra'ata Abi Sufyan qalat lin nabi, bahwa ada sahabiah namanya Hindun istri dari Abi Sofyan. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Wa laisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma khattu minhu wa huwa la ya'lam." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang sahih. Sahih itu tidak yakni tidak suka memberikan nafkah dengan cukup, bakhil. Dan dia tidak memberikan apa yang mencukupi untukku dan anakku. Kecuali aku mengambil dari harta Abu Sufyan. Dan dia tidak tahu. Ya. Jadi dia bisa dapat harta dari sang suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan anaknya. Kecuali dengan cara ngambil dengan sembunyi. Ya, boleh apa tidak ini? Mengambil uang suami sendiri dengan cara suami tidak mengetahui. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan, "Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambil. Ambillah yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim, Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Jazadul Ma'ad, hadis ini dalilun ala anna nafaqata zawjah wal aqarib muqaddaratun bil kifayah. Hadis ini merupakan dalil, kata Ibnu Qayyim, bahwa nafkah belanja istri atau kerabat sesuai dengan kadar yang mencukupi. Diupayakan sesuai dengan takaran yang mencukupi. Wa anna dzalik bil ma'ruf. Yang demikian itu adalah dengan cara yang ma'ruf. Wa anna liman lahu nafaqah ayakhudaha binafsih idza mana'ahu iyaha man hiya alaih. Kata Ibnu Qayyim bahwa bagi orang yang berhak mendapatkan nafkah, istri, anak, butuh makan, butuh minum, butuh kalau sakit butuh dibelikan obat misalkan, maka bagi sang istri ketika suami menghalang-halangi nafkahnya, boleh mengambilnya untuk nafkah dirinya dan anaknya dari harta yang ada pada suaminya. Ya, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ya, sehingga dalam hal ini boleh mengambil, tapi diperhatikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, minal i'sar wal yasar, kemudahan dan kondisi sulit sang suami. Perhatikan kemampuan suami, jangan semuanya diambil. Suami juga butuh hajat yang untuk mencukupi dirinya. Ya. Kebolehan di sini bukan mutlak. Nanti motornya suami diambil, dijual. Padahal hal itu dibutuhkan sekali oleh keluarga. Secukupnya saja. Ya. Untuk mencukupi keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jangan dolin. Bil ma'ruf. Ya. Jadi jangan sampai dipahami secara mutlak. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya. Para pendengar sekalian. Sehingga kalau suami qadarullah dalam kondisi sulit, ya, jangan sampai barakallahu fikum kefakiran, kesulitan tadi menjadi hancurnya sebuah rumah tangga. Bersabar, jaga keutuhan keluarga sebagaimana para salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berusaha bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Ya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Mata tabda'un nafaqah. Kapan seorang memulai memberikan nafkah kepada keluarganya? Ya. Kapan seorang istri berhak mendapatkan nafkah? Ya. Kapan suami memberikan nafkah kepada istrinya? Ya. Disebutkan karena di zaman sekarang semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya pergaulan bebas, kadang terjadi seorang laki-laki yang belum berhak mendapatkan seorang wanita, belum dengan cara akad nikah yang sah, belum proses yang benar, ya. Itu layaknya sudah seperti apa? Suami. Keluarga sendiri, ya. Iya. Minta pulsa, kirim pulsa. Minta baju, kirim baju. Minta uang, kirim uang. Minta semua kebutuhannya dicukupi. Padahal belum menjadi suami istrinya. Ya. Maka tabda'un nafaqah zahaba Ibnu Hazm, disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, bahwasanya mujarradul aqad wajaban nafaqah ala zaujah. Bahwasanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa semata-mata terjadinya akad, yakni akad nikah, yakni itu sudah menjadikan seorang suami memberi nafkah kepada sang istrinya, ya, ya, sudah menjadi kewajiban memberi nafkah kepadanya, ya. Ini jadi karena terjadinya pernikahan itulah muncul adanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah, ya. Makanya di dalam pernikahan itu ada yang namanya mahar, ya. Dan mahar itu salah satu di antara perkara yang harus diberikan kepada sang istri. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan jumhur ulama, wa yara jumhur ulama, annahu la tasbutun nafaqah illa ba'da tamakunihi min istimta'ihi biha. Tidaklah ditetapkan nafkah kecuali setelah suami memungkinkan untuk istimta', bersenang-senang berhubungan badan dengan istrinya. Aik, setelah dibangunnya sebuah rumah tangga, setelah dukhul, yakni. Ini diantara apa yang dipegang oleh jumhur ulama, Allahu a'lam bishawab. Sekarang pembahasan berikutnya. Kapan gugurnya nafkah? Mata sukutun nafkah. Kapan nafkah itu menjadi gugur diberikan kepada seorang istri? Ya. Di antara penjelasan para ulama kita, Allahu a'lam barakallahu fikum, di antara asbab yang menjadikan orang itu terhalang mendapatkan nafkah adalah an-nuzuz. An-nuzuz. Nuzuz, yakni seorang istri berbuat nuzuz, tidak taat kepada suami dalam kebaikan. Ya, dia durhaka. Ya. Melakukan nuzuz. Ya. Ya. Maka di antara para ulama kita, barakallahu fikum, seperti Ibnu Hazm, Zahaba Ibnu Hazm, adan yang lainnya, dan juga jumhur, adapun jumhur berpendapat, orang yang nusus, la nafaqah laha. Dan di antara madhab jumhur, pendapat jumhur ulama adalah, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. balasan kejelekan adalah sayyi'atun misluha. Juga dalam hadis unsur ahaqa zaliman au madluma. Kila kaifa ansurhu zalima qala tamna'uhu minal zulm. Hadis Bukhari Muslim. Tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim atau terzalimi. Ditanyakan bagaimana saya menolong orang yang berbuat zalim? Tamna'uhu minal zulm. Kamu menghalang-halangi dia dari berbuat kezaliman. Ini diantara yang dipegang oleh jumhur ulama. Ya, tapi ingat, bagi seorang suami kalau anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya, walaupun istrinya melakukan nuzus, tetapi anak tetap berhak mendapatkan nafkah. Ya, tidak gugur hal itu. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mughni. Yang kedua, riddah. Murtad. Ya, keluar dari Islam. Ini juga menjadikan gugurnya nafkah atas mereka. Allahu a'lam bishawab. Naam, ini di antara poin penting yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kini tiba saatnya sesi pertanyaan atau tanya jawab atas pertanyaan yang telah masuk di studio. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah arti dari nusus itu? Pertanyaan dari 087-837-460 sekian sekian sekian. Silakan, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. An-nuzus maknahu, nuzus makna ya, maksiatul mar'ati li zawjiha fima yajibu alaiha. Nuzus maknanya adalah bermaksiatnya seorang istri kepada suaminya pada perkara yang wajib ditunaikan oleh istri kepada suaminya. Nukarir, kami ulang bahwa maksiatnya seorang istri kepada suami pada perkara yang wajib diberikan oleh istri atas suaminya. Ya. Sehingga nuzus secara lughah maknahu al-irtifa'. Irtifa', yakni seorang merasa lebih tinggi, mengangkat diri lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga melalaikan hak-hak yang harus, atau kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Sebagai misal adalah imtina'uha 'anil istimta' biha fil firasy. Seorang istri menghalang-halangi dirinya padahal dia mampu untuk melakukan apa yang diajak oleh suami, bersenang-senang di tempat tidurnya. Ya, ini termasuk nuzus. Atau seorang istri diajak suami ke tempat tidurnya, dia memenuhi panggilannya, tapi sakhithah, marah, dendam atas suaminya. Kenapa? Kemarahannya itu mengurangi kesempurnaan beristimta' yang dilakukan bersenang-senangnya suami pada istri. Ini yang dimaksud dengan an-nuzus. Naam, secara lughah dan secara makna menurut syariat. Sehingga nuzus adalah sebagai bentuk kedurhakaan sang istri kepada suami padahal yang wajib ditunaikan kepada sang suami. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Bismillah, Ustaz, bagaimana sikap bakti kita kepada orang tua? Apakah hak orang tua didahulukan ataukah hak seorang istri? Pertanyaan dari 085-726-495-sekian-sekian-sekian. Tafadhol Ustaz. Ya. Ketaatan kepada orang tua. Naam, bagi seorang istri. Sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat. Naam. Bahwasanya telah datang riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altu Rasulullah s.a.w. ayyuna fi a'zami haqqa. Alal mar'ati. Ada kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan atas seorang istri? Ya. Istri tidak lepas dari orang tua, bapak dan ibunya, keluarga dekatnya. Dan mereka adalah orang yang dekat dengan istri. Namun ditanyakan ke Aisyah oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna si a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Siapakah orang yang paling besar haknya bagi seorang istri untuk ditunaikan? Qala zaujuha. Nabi menjawab, yang paling berhak, paling besar haknya untuk ditunaikan oleh istri adalah suaminya. Qultu ayyun nas fa ayyun nasi azamu haqqan 'ala ar-rajuli? Siapakah orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan bagi seorang suami atau seorang lelaki? Qala ummah. Nabi menjawab, ibunya. Rawahu Hakim, diriwayatkan Hakim, dan Hakim mengatakan hadisun sahihul isnad walam yakhrujah. Dan dikatakan juga oleh Al-Mundhiri dalam At-Tarhib wal-Bazzar wal-Hakim bi isnad al-Bazzar hasan. Tapi hadis da'afahu Asy-Albani fi da'ifil jami'. Namun didhaifkan riwayat ini, lafaz ini oleh Syalbani dalam kitab Dhaiful Jami'. Sehingga ketaatan seorang istri yang berhak untuk didahulukan adalah suaminya. Iya. Dan bagi seorang lelaki, suami hendaklah dia sangat memperhatikan hak yang terbesar setelah haknya Allah dan Rasul, di antaranya adalah hak orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Ya, cukup. Cukup, Ustaz. Baik.